もはなれん。天狗正南走 sampun lulus lampahing barisan saking pasanggrahan Bulut itu. Gelaring baris Maksih Cokro Biyo. Tetindhing baris Sang Senopati nenggih Sang Maharsi Druna. Nalika samono kumerat lampahing Prawadya Cilandra Panjayah Sulung Harebut Marga. Andali gilit Cilandra Panjayah selo berakiti. Selo haraning watu berakiti haraning semut Panjayah semut lumampah kono nuwiri watu andali gilitan wongkong kendati. Maneko-neko mawarno-warno. Pengagemaning Prawadya Bala Cilandra Panjayah Puspita Panjrah. Kathah gaman ingkang kasta mringmadyaning palagan. Akarya giris ingkang samaya umyap lamun paningali dateng gelaring baris ingkang den pandigani dening Sang Maharsi Druna manggalaning prajurit nenggih Malendrawerda saking nagari Mandaraka Sang Nata Prabu Salya ing kanan kering katingal Malendraing pagralun Sang Nata Prabu Satyarata lan Prabu Satya Warman mubeng barisaning para manggala tepung gelang ngimbo sanjata cakra yekti niku para kurawa datan wonten ingkang samya jijir ampun Sang Dursasana ingkang datan katingal wonten madyaning baris karana nuhoni dhateng dawuhipun ingkang raka wangsul mring praja Ngastina sinigut ingkang samya lumampah nang magenti kawuwuso ing mangke datan kadi ingkang wonten madyaning pasanggrahan nenggih Sang Senopati saking Hupalawiya Radyan Drista jumeneng ingkang pinarak lenggah hangadepi dhateng ingkang ngoroko panenggak Pandhawa Sang Werkudara katingal maksim gereng Sang Werkudara hawit lamun kempang dumateng sedanipun ingkang putra Sang Abimanyu mila datan mokal wiragani Panjayah dipanggo ingkang medhot saking wantilan. Kata warnani senebat paku wanarandu gumbolo paku waningkang sarawa prasojo nanging katingal wibowo jawining paku wan pinagaran sanjoto nawarno-warno sopoto ingan matang wong temadian ning pakuan warang dukung bolo nenggih menikoto warnani panenggak ing pandowo dian warkudur ingkang katingal jumeneng anger gemeng poyo lingkang bino sakti kang anu waktu ing nogo tan pisah kelawan kegamani nenggih godo kelan ditemu koyo godo urujak puluh ingkang hamung tansah sumendhe oneng pamidhaning Dyan Werkudara. lamun kocilan dulu panyayah prayet nengkewuh jemeneng sang warku doro kaya inggal-inggal hamang saumun madian ning paperangan nali kemangki sang Bima Sina kahajep lawan sang Senopati saking Hipolewiyo Atma Jendering Pancaya Putra Nata Prabu Duryudana nenggih para Den Driska Jumena. Amung tansah nyabaraken dhateng panggalihipun ingkang Raka Dyan Werkudara sang Driska Jumena hawit. Mestuti dhateng timbalanipun ingkang Raka nenggih sang pujangganing Pandhawa Prabu Sri Bathara Kresna. Dadan kantoning wingking sinambetan katingati sewanipun satriya ing lisan kura Dyan Haryo Setiyaki ing wingking gumelar sang yopor wadiyo bolo sangkep marang gegamane selain para jamu sumajan marang pangandikaning sang Senopati para dini sang Driska Jumena dereng kawiyos kang dadya pangandikan lawan para prayuraning praja. Kula handungannya ketih dhateng kang Raka sang Bima. Ing pangajap amung arep paringan kadiparan prayogining lampah. Nalika samangsa sang Bima sinau budi humiyat. Dumateng sampateng para prayu ingkang sampun ngadhep. Sigra hanya ndakaken godho rujak polo kaya ngar sepaling tangan dikoko wang sang Driska Jumena. Sukeng kayun kayun yun wat sang moto Jinurung iwang suksmo karyo has caryeng sabumi dan nyo papanggi sami manem swaring jawi hasmoren piasta yo sri karong ron hanyarani Kemunane pasang Kalimantan sing mabeto nyilo duni kalepateng tulasare. Kakang Mas kapal ngori paduka kula pun drespa jumeneng Cumantaka badhe munjuk atur wonten rasa paduka Kakang Mas. Duh Kakang Mas. Kalau pengelap paduka satu jeling satu engkang santo saning budi boten gampil hanampi sungkowo memang kening menopo Kakang Mas tekan mangke sautai sepeda paduka ketinggal hambung kendel jegret panyayah tugu sinung karto kula ngertos Kakang Mas legeking tenggalih paduka Kakang Mas muhung merihatosaken dateng Gugori pun enak kula pun Abimanyu. Namun Kakang Mas, malingan tos kelajeng-lajeng anggen paduka ke Taman Sungkowo. Menapa paduka Kakang Mas boten nyemen dateng kataing sedaya para prawira. Ingkang sampun tumut ngaturaken bebanten mrih ungguling para kadang kula Pandhu Putra. Kakang Mas, Daya paduka nyata ageng tumrap para prawiraning praja. Median demekipun Senopati menika wonten drista jumeneng nanging sepinten temenggah perbawanipun ingkang rayipun drista jumeneng. Kedala maksih ageng dayanipun Kakang Mas tumrap dhateng para prawiraning praja. Mula saking menika Kakang Mas kula suwun kanthi sanget mugi kabeh rata duh kita ning penggalih. Nadyan ingkang kanthi awrat anggen kula munjuk kados mekaten. Kula semanten paripaksa kula wantunaken karana lumungan mutu dumateng sedaya para prawira ingkang namung tansah ngajang ingkang dados dawuh pangandikanipun Kakang Mas Werkudara. Inggih. Sagati ri paduka gindhir urunatur Kakang Mas. Nadyan kula ugi sampun saged ngraosaken dhateng penggalihipun Kakang Mas kados menapa gempaling penggalih paduka. Karana wiwit timur mila sawargi anak kula Abimanyu inggih dipun glewentah dhateng paduka Kakang Mas. Namung kemawon Kakang Mas menawi Kakang Mas saged milenggahaken dhateng jejering satriya ingkang utami kula kinten Kakang Mas saged angrimbang dhateng guguripun anak kula Abimanyu. Putra kula Angga Wijaya menika gugur tetila dados kusumaning bangsa karana saged amecah barisaning mengsah ingkang tetila angel utawi boten gampil budi dayanipun kangge srana mecah gelaring baris cakra biyuh. Kados pemanggihipun ingkang rayeng swala bumi guguripun anak kula Abimanyu menika kurup kaliyan lelabetanipun lelabet ugi sampun kathah para hanung-hanung ngestina ingkang sampun kaprejaya dening sawargi anak kula Abimanyu langkung-langkung atma jendra ing astina pun lesmana mandra kumara ingkang sampun pejah awit saking kridanipun anak kula pun Abimanyu. Menika menapa boten damel pemarem paduka Kakang Mas Werkudara. Mila Kakang Mas pengeman kula dhateng para prawiraning raja. Menawi ngantos Kakang Mas kedangun anggenipun ketaman kanin, mbok menawi para prawira ingkang badhe sabiyantu diketes semanahipun ingkang selajengipun boten muka menawi badhe bibar saking karsanipun piyambak-piyambak. Lang-lang ing driya mangung kong kangguan rimbang tanpa gandeng yen pan Sesto Jumlo. Wonten wonten dawuh. Setyaki. Kula nuwun wonten dawuh Kakang Mas. Bareng aku nampa kang dadi aturmu bocah sakloron. Kaya sithik bisa miyak marang mendung ingkang nglimputi rasaning atiku. Pancen teko bener. Susahe ngatiku ya mung sabab kon satpam kelawan Abi Manyu kang wiwit cilik mulun tak leliding. Pangresae ngatiku ing atasiku bocah durung umur. Lagi 16 taun umure si Abi Manyu. Kene yo semono kang dadi kewanene kang tanpa nganggu ditoto singkan dipermati lan dipetung singkan digenep. Ojo to sing Abi Manyu bisa mecah barisaning Bapa Duruna. Sedeng aku wae mbok menawa ora bakal kasembadan mecah gelaring baris cokro biyu. Saya malih Kakang Mas. Ing atasipun anak kula Abimanyu menika nembe yuswa 16 taun parandene. Sampun saged mecah barisaning sang Pandita Duruna. Menika menapa mboten ateges njunjung dhateng asmaning para kadang-kadang kula Pandhawa. Ingkang nyata-nyata panggula wentahipun dipun temenaken dhek nalikanipun anak kula Abimanyu maksih gesang boten kendhat para kadang kula anggenipun masah budi daya dumateng katrawiranipun sawarga anak kula pun Abimanyu. Tresna jumeneng hiyo nanging saya kodhong rasane atiku bareng Abimanyu Siti Sundari manjing patungon. Janoko bablas lunga tanpa pamit. Monggo nyatane Abimanyu anak ingkang tansah jenaket karo Jlamprung. Iya yen lungane Jlamprung mung kodhong ngleng. Nek nganti Jlamprung wis nekat banjur nganyo tuwo sopo sing kelangan. Yen to nganti Jlamprung mati Pandhawa bakal nepi prastiyane Hantiga sak petarangan. Inggih kuwatos menika nggih mawon Kakang Mas mutlatosaken dhateng lekasipun Kakang Mas Arjuna ingkang jengkar tanpa pamit. Nginten wonten Kakang Mas badhe sabila pejah kaliyan anak kula pun Abimanyu. Pemanggih kula kok malah mboten ngaten Kakang Mas. Kula kinten ngramo saking sesaing menah Kakang Mas Janaka ingkang mboten saged angempet. Mula lajeng jengkar tanpa pamit. Mbok menawi kemawon Kakang Mas Janaka nembe ngupahi pajar mrih lejaring manahipun piyambak. Kakang Mas boten perlu paduka ngagengaken kuwatos dumateng Kakang Mas Janaka karana emang pujangganing Pandhawa sampun dawuh dumateng ingkang rayi. Pasanggeran menika dipun pasrahaken dhateng kula. Ingkang salajengipun Koko Prabu Ndwirawati keparang badhe anu pagi. Wonten pundi lenggahipun Kakang Mas Arjuna? Dadi bidina kresna kakang kula setunggal goleki Jlamprung. Kawula nuwun ninggih. Sawetahipun wekdal menika dipun pasrahaken dhateng Rejeng Andika kula pun dristo jumenengipun. Iya. Ya mung rasane atiku dristo jumenengipun. Kurang lego rasane atiku. Lamun aku durung bisa nyekel sapa sejatine kang nyidra marang pati ning Abimanyu. Inggih Kakang Mas. Estonipun kula anggare sagemi dhateng alok ing sedaya para prajurit ingkang nguning kula nika semanten. Nalika semanten guguripun anak kula Abimanyu cinidra dening satriya mbana kelingpun Tirtanata. Wis genah yen Wijaya Drata sing mateni Abimanyu. Kawula nuwun inggih. Upaminipun Tirtonopo menika purun abenajeng kula kinten sepinten bangganipun Tirtonopo. Nanging kalingan cidra saking wingking mula mboten nampa muka. Medianto Tirtonopo mimpang namung ngucira menangipun Tirtonopo. Yen pancen mangkono Trisko jemenlo gandeng sira kang dadi senopati. Medianto iki mengkuang saing nyang paperangan nyirnakake mungsuh. Nanging sing luwih dhisik kudu digoleki ana ngendi permaing Tirtonopo. Pusekan jroning keuh mandhe gotong slang pedhang. Kang ketaman projo pemak tegeng lali surak maneng kara gumurut jaya hambo terpata kuro suaramin perawat yopo nembe kebuki semanten tangan galuh sang warga hero tengkar geger jalinan pahun. Kakang Mas Brata Sena. Sri Kandi Hanapa mlayu-mlayu. Kepareng kula turu ing Kakang Mas. Menika kula nenggon sak jawining pakuwon. Kang mriki kula nyemarapi dhateng gumerahan para wadyabala saking pasanggrahan dulu itu. Kepinaripun men mangke senapati ngastra sampun medal malih wonten ajeng ing ngaranang ngono ngrapati sang ya para wadyabala. Kau semangga kan datang pagi kau Kakang Mas. Ini dendam kanjung yang telah telapak pun berkintang yang sang malah kandung. Yalah senebet kau ngalusah emosional. Dengan nanti datangnya dari penggang rayu loro Sri Kandi. Ketang jatuh ketemu nih gak baca ngerapu semangsa. Dari ngantes nanti kau saking sang serbati semangka sang emosional. Rupa saja rupa kan rupa gono rupa santri wala-wala Kakang Mas, Kakang Mas kebunden gula Kakang Mas sembahan gula sementara yang penggalin paduku Kakang Mas kepingin yang gak bati ngerabu semengsa ngantos. Kakang Mas itu dari nanti atur kulo Raden Trisko Jemenlo mohon kulo Raden Setiaki ingin agung pangaksamanipun Raden karomo inggih mekatmen ke lokasi pun Kakang Mas warku diri sampun kagak wo bila Kakang Mas menikah nyamah dateng Raden Trisko Jemenlo namung karono saking kepingin inggal bading rabu semengsa inggih lakar mekatmen Kakang Mas Setiaki ingin menikah monggo. Daya-daya Raden kula dheri akan medanjari kemlingkahan gelar baris somawi garis menopo Kakang Mas ya Kakang Mbok wonten menopo apa yang Idris kok semono kula nyuwun kanthi sangat wekdal menika barisan maksira kemawi gelaring baris Garuda Mayang penjawat kanan Kakang Mas Werkudara penjawat kiri Kakang Mas Tiagi Cucuin baris ini jangan dikopun Idris kok semono piyambak awak-awak ini Garuda apa lagi dulu Kakang Mbok lo suun gantus pekiting Garuda Mayang pun namanya yang gantus sengkaki semusun orang Kakang Mas Warkudara ya. Yeah. nalika kaya mangkono sampun naget wonten ing ramanggone barisan sangking pasanggrahan rupawiya. Ing mangke dipi sampun mireng bendhe panca jaina saha sampun kasebut slempret Yai Sangkakala. Kaya sing kaca lampahing barisan rupawiya enggal nempuh biat mring barisan ing Kurawa. Prajurit ingkang ngawur-ngawur kaya ayu-ayunan wonten madhang ing ramanggone. Sumerjut ngembat lapang ngerapo somongso sang kecok sepong tantaran bau saya ngelemo prateng lampuk ora bangling setiagi dasar kapura nyoto akra bangling panunggalaning Kurawa Durcala kang majun majaning palagan asar mengkono aja kowe sing maju ndi Senopati saka Upalawiya tandang ana kirihaning Raden Durcala aja ndadak kowe kang maju wijen ngebiyo bareng ora bakal tak tinggal loncat walake njaluk kene adep momong ngarsaning Setyaki Sigir Tanata kang ana nyidra marang guguring anakku Abimanyu aja ndadak nyamah riyan kowe menang tanding kok tak gureni Setyaki mampung nyawamu kowe Durcala. Yeah. Depan lemah wajah pecah ketiu muta pengamu engsang setia kicil depan nyayah ganteng tawan kalim percaya pecah gulune racun jandoko pecah ndasi uponan doko katunga sampun pejuak diangke ane hatan gantung tanung galaning paroku Raden Citrawono, Citrawarman, Raden Swarman, Raden Astrobau. Sudaya sampun gemlindung madaning palagan. Kelajuwe kang anyariyosaken Raden Setyaki magut nang palagan sampun saged nyirnakaken Kurawa cacah menem. Dereng prajurit ingkang alit-alit. Wah kawan, sangkene jaran. Remukan ing kereta labet saking pengamuk ing Sang Setyaki. Mulat Raja menung sati magut yang palagan pinapakakan dateng Woro Sirandi. saking Jalegur, saking barisan Purawa arsa katamaken dhateng Kang Magut ing Palagan. Nanging bawaning loro Srikandi garwaning Raden Janaka ingkang sampun wikan olah gaman lan wikan nyendani marang temamaning pusaka. Katingagi alak loro Srikandi candrane kaya singa wadon. Jaya singa wadon. Saya Magut ing Palagan dadak saka loro Srikandi. Handucuk marang kembangnya ngampak. Emangnya kumerat punang semparing dasarnya nangkap. Yang rupanya ya Jawa Anibani dateng barisan ngurau. Dinung dilasah kaya babatan pacing dimlumbung sang ya para Kurawa kating Raden Citrangga Citra Kundada Bimala Balaki Balawardhana Habayuda sampun gumletak awar bangke kang wis gosok utunganing tumbak nglumpruk dadi saju kelawan bangke ning para Kurawa. Mulat Raden Subasto, Raden Solo, Raden Adyoketu Magut yang Palagan Marsa Angroyak Warsirkan di Prayek Neh Marindra Peringgon lalu cemlorot saking diri kantor. Bagus-bagus. Anakku ngger, anakku gadut kocok, anakku gadut kocok. Yen pangapunten Bibi. Inggih saking ketang welas kula kalian Bibi anjenipun badhe dipun koroyok kalian para Kurawa. Temah kula semoro saking dari kalian para kula badhe kepengin nyirnakaken dhateng para Kurawa. Batu itu batu batak krimo banget ya ngger. Nah wae kelari ki arep moto lek nggih kabeh. Iki yen pangapunten saking guguping manah kula Bibi. Amung kula nyuwun pangapunten Bibi wis ora dadi ya pengapa nggih. Ora apa-apa lan ora apa-apa iso iki ora apa-apa nggih. Nyuwun pangapunten. Terus sudah curug budget nggih. Ini Bibi aja mung ngadepi marang aku njur ayo kasra akeh musuh sing teko engko ditabati suwi kula dherekake ngopi Kanjeng Gusti. Seorang dan mendek besok haman demo paris kayu prayetmo ya saron tolong warwati mundur pak serajang itu waduh iki sempat ancap wis ngadep ono pengarepanku. Wis Senopati ning Pandhawa. Kata dhewe aling-aling pancen aku Senopati saka Ngupalawiya. Kowe sapa? Narendreng pagralun kadanganmu Kakang Prabu Satyarata. Prabu Satya Warman aranku. Kowe Prabu Satya Warman dasar kapur nyoto. Kowe kang gawe gijo ning palagan. Nyata kue prajurit ini hanya tandangan negeris kok sebenar ilah salah konangan Prabu Satya Warman kelakon legandang walah mongso menang abang dengar aku hebat. Thank you. Satya Warman. Orang yang masih resiatin di si imakut matalakan parang ini malah di si imati. Adikku diwe mati si jakwar belum pulih. Ngobrak-abrik barusan yang pendol aku. Hei, barusan. Mawuran barisan Pandhawa katrajang kridhaning Malendra Pagralun Prabu Satyarata. Ngamuke kaya gajah kelangan srati. Dengolena Praten Lampus silih untih genti kalindih sirna memadyaning paragan. Wauto. Raden Werkudara ingkang sampun waringutan wiwit wau sampun saged nirnaken dhateng pinten-pinten prajurit. Emangnya dipikir tinggal tipis barisan yang sang Drista menolak pesambung kata yang kang pecah. Ya jemangkah mandi godori jakpolo. Dumalain jangka yang sang Werkudara pas ngajemin Prabu Satyarata. Datan potoh-potoh gwedo. Kakak pro atim dateng ngindasin Prabu Satyarata. Dia gilang mati nih. Saming Prabu Satyarata kabeh gepeng mepet lemah para prajurit sampun dipejah labet kasapu dening Grada Kyai Rujak Wolo mebat mabet lan Grada seneng sekerjane sang Werkudara. Tertolong maju, tertolong maju. Jaya Dratandi, Jaya Dratandi, Jaya Dratandi, Jaya Dratandi, Jaya Dratandi, Jaya Dratandi, Jaya Dratandi, Jaya Dratandi, Jaya Dratandi. Thank you. besok moranti. Haji Arjo. Apa kakang Sukolimo? Walah dalah mergudara pengamuin kaya gajah kelangan serati mubrat mabut dan lebih gelundung lagi kabeh pada batin kerepes. Pemah lubes kales tanpa tilas ratu sakwadya balan yang ngalindirin pageralun. Waduh kakang, kurawa kasing mati kakang. Ngebiuk bareng suruh tantoho kakang mergudara kaya ngomong kegiri si pengamuin. Apa kau pada sahur mano alok gule ide tertandi tertanau tandi. Weh lagi memang gue yang penganti prajurit pendong ngerti dunungin tertanau to kan urung gue bakal semua anak gue tertanau to. Sanggup lah nanti. Kaya kakang orang jauh karo gue. Tak kemana dia sih tertanau to tak melayu kami. Ya mongso bodoh kakang. Wonten menapa bapa merpeki putra jenengan dikopon Tirta Nata. Ulap Jaya Dratang jare. Sadurungipun bapa paring dawuh luwih dhisik. Kakang rasane ngaten aja nganti tunda bimangga menapa kang dadi sakaning pun bapa. Nggih kados pundi bapa. Sira kula nyemurupi dhewe. Kumrating barisan tandha ingkang den pandhegani dening Si Drista Jumena. Kaya napa pengamuin sewarku jauh persasat wuru namadian yang paparangan nanging kabeh mau podo alok nggolek ijin yang siro kulup tirtanoto kulup buten padi legah kulup buten padi wawang tanding kalian warku jauh sepinten baganipun lo sagah nyirmakan barisan yang pandu aku ramai itu nyer pun bopo ngakoni malangkat jidayan yang siro kulup tirtanoto nanging banget tamu ndekku marang sirakulup tirtanata dina iki tak jaluk sirakulup sumireya saka ing palagan sawetara ngger sumireya saka palagan sawetara aku mung iman marang jeneng sirakulup tirtanata bapa penemban sampun kadhak wa menawi kula menika tiyang pinjungan mboten watak tirtanata mundur sejangkah saking palagan pasti aneh manah kulo purun mundur menawi sampun dados kunarepa bapa. Kulo isih akeh kang kudu mbok ayahi. Isih akeh kang kudu mbok tindakake ing tembe. Amarga sumurupa iki durung apa-apa tumrap Barata Yuda. Isih tangeh lho. Mumpa sak nyatane sira kulo ingkang di gadang-gadang marang anak Prabu Duryudana memanggalani dadi senopati sawisipun bapa. Ingkang mangkono kulup aja nganti kakean patining para senopati saka ing praja Ngastina mula kulup tirtanata nangguh wanci kang prayoga wiras pantes ngenteni marang nipising barisan saka Upalawiya kulup aku ngakoni marang kadigdaya ning kulup tirtanata nang kumraping pun bapa durung wancine sira kulup ngunggar marang karusanmu kang ana. Aku ijen di cipan gede ya iku kudu nyapu marang pendawa limo. Aku kang soko iku ngar kaju terukah aja siro tandangi mengkupun bopolan perwadio liane baikan bakal tumandang kuat nama tumandang waton tanding kawan perjurit ingkang kudu ono bobote kulo badi nantang kalian berkudoro aja dina iki ya ngar wis pemanutupun bopo amargo kue isih diarep-arep kiri dampu marang kabeh barisan soko projo mesti nonggir iya nggir dari tanoto sawetara wektu nggir kanggo nyungsun kekuatanmu kulup ora jeneng sira iku kasoran lan ora jeneng dilokake wedi marang barisan soko Pandhawa nanging ya mung banget pengeman marang sira kulup labet isih akeh ayang kang luwih gedhe tinimbang iki mula kowe iku dimanut marang dawuh ing Rama Soka Lima ya nggir. Iya, amung mundur kula rak mesti dipun dipun lokaken mawi kula menika kawon. Mboten dipun lokaken mawi kula menika ajri. Oh, ora nggih, ora. lawang kowe kuwi ya tanpa rupa ya rekane mbok gedhe mbok cilik jemeneng ratu ning bono keling. Sapa sing ngelake yen critane tok iki bocah cilik? Sapa sing ngelane iki bocah lagi mati? Kabeh padha ngalembono marang kendelanmu. Kok nganti pangan lembalan kabeh para perjuti ku mau mlebon bapa ngiman marang sira kulup aja nganti sira nutukake bondo yuda dhisik. Sawetara sira kulup sing ditang luwih dhisik. Mengko ngayana kang mburi. Kenging. Maringaten kula estokaken dawuhipun Bapa Penemban. Lajeng kula kedah sumire wonten pundi? Kulup Dirtanata. Kemri sira kulup ing bari marang pakuwane wong tuamu Sang Begawan Sempani. Ingkang makuwana ana ing pakuwon Giriancala. Kula ketawang sedaya dhateng pangkonipun Kangjeng Rama Penemban. Ya pancen mengkono. Mamung kula ketawa wonten ingkang nglarapaken mayi mboten mangke kula mindhak dipun jurani Kangjeng Rama Penemban. Adi Arya, apa Kakang? Wis tumuli ki terna anakmu Dirtanata pasane marang isi Sempani. Dinen ngrawati si Dirtanata lan nyinyetak aja nganti diweruhi dening barisan Pandhawa. Iya ya wis tok ki dawuh. Ayo kulup tak kanthi dina iki. Raden Patih Sengkuni ingkang manjing pakuwon kula Samiraharja Raden Patih Sang Penemban Begawan Sempani sampun kula tampi paring prembagenipun Sang Penemban Sempani Kulup Tirtanata padha raharja inggih bapa dhateng kapundi paring prembagenipun bapa bukti kula mugi kunjuk iya ya nggih Tirtanata wis tak tampa. Menapa sampun rampung rananggana ingkang sampun dipunayahi teka lajeng Raden Patih manjing ing pakuwon kula. Kawuningan Sang Penemban. Daya-daya kula wangsul nganti kang putra Tirtanata. Estunipun wekdal menika peperangan dereng paripurna. Tasih rame. Paguting Purwadya cawing peperangan antawisipun barisan saking Bulu Pitu kaliyan Hupalawiya. Namung menapa sababipun dene daya-daya kula wangsul kanthi nganti anak kula Tirtanata mestuti dawing Sang Senopati Drona. Wekdal menika anak kula Tirtanata kinan masrahaken dhateng Sang Penemban langkung rumiyin. Lho, menapa anak kula menika wajibe tanding kaliyan barisaning Pandhawa? Kula Tirtanata kula aja wedi njer. Kejarang-jarang bapakmu tak rewangi maku wana-wana kini ninggalake mbono kelimung sabab aku nyuwunake marang sira kulup jaya ana palagan yen kuwi perang aku ora pegat nggon nyuwun supaya kuwi menang tanding karo barisaning Pandhawa yen ati kuwi gemblengan sempan mung wedi swara ning bedhil iki pedae apa kuwi tak gulawentah rina wengi bobo. Saglukut sit pinarasa srestanipun babar pisan boten wonten manah ajrih. Kula tasih wani magut wonten malakan tanding kalian barisaning Pandhawa. Teng putra menika boten ajrih Penemban, namung menika eguh pertikalipun Sang Senopati hawit barisaning Pandhawa samenyalok namung madosi dhateng Keng Putra Tirtanata. Teng mongko Keng Putra Tirtanata ginadang kinen mejahi dhateng Pandhawa. Menawi ngantos kang putra menika mangke kenging pusakaning prajurit rucah menika malah ngloling semi jagat. Ing atase Tirtanata mati kok sing mati mung prajurit rucah. Nadyan kula ditados dhateng kadigayanipun sang Penemban. Uger Penemban tasih mujiaken dhateng Tirtanata kula pinten Tirtanata teguh yen mboten badhe kenging gampil kenging senjata. Inggih Raden Pati langkar mekaten. Namung kemawon dening menika dawuh saking Sang Senopati. Sinten kewala mboten keparang menung karta. Ngawit saking menika Sang Penemban. Malantu-antu penyuwun kula dhateng Sang Penemban keparenga nampi wangsulipun Tirtanata. Menika mboten kok lajeng selaminipun mboten. Kangge saking sawetawis wekdal kemawon hawit kawuningana wekdal menika ingkang dipun padosi para pendhawa namung kang putra Tirtanata. Oh inggih. Menawi pancen namung dumunung saking sawetawis kula mboten menapa-menapa uga mboten selami-laminipun. Lan kula ngertos dhateng menapa ingkang dipun keparengaken Sang Maharsi Drona ingkang minangka tata senopati. Awak ing perwadya Pandhawa kala wau menawi kepireng dhateng tiyang sepuhipun Abimanyu inggih menika pun Janaka. Kula kinten badhe duka yayasin iki. Sang Maha Senopati pancen menika pandhita ingkang linangkung mertos dhateng kawontenanipun paprangan ingkang sampun dumadi kaliyan saderengipun dumadi. Lah syukur menawi Sang Penemban sampun tanggap ingkang dipun kersakaken Kakang Sukolimo. Tirtanata, kula bapa manut karepun bapa anggar. Mundur ora sabab wedi, mundur sabab orang ngirim marang barisan ing Pandhawa. Namun mung sabab saka gedhe pengimaning Sang Senopati marang sira kula Tirtanata. Mula nggih ayo. Sira kula pengga tak kanthi ndak lebokake nang jroning gedhong waja sisi yang pakuwon iki nggih. Kaparingipun bapa kula kalebetaken wonten ing gedhong waja sisi yang pakuwon menika. Iya pancen mengkono. I mistuaken dawuh. Ya mung panjaluk ku marang sira kula. Ana swara jotok rungu ana rupa jotok dulu. Jurening kula magedhong waja nyuwun marang Kang Karya Jagat supaya kula metu guling jurit. Mringi, boten lagung istu akan dawu. Wontenipun bapa mengko aku sing bakal gawe kisruh marang barisan Pandhawa. Mringi, istu akan dawu. Sampun Raden Patih. Keparenga nilar anak kula pun Tirtanata badhe kula singetaken dhateng gedhong waja. Sampun ngantos kesemerpan barisan ing Pandhawa langkung-langkung sampun ngantos kesumerpan kalian pun Janaka. Ih, mengingatkan kula pasrah dateng banipun Sang Panemban. Sinyara Tirtanata karya rahayu namadyan ing gedhong waja supaya aja simpek jroning gedhong waja iku wis tak gaweake jendela kangge dalan ing hawa ingkang mengkono Tirtanata paling kumarang kowe yangger ana swara aja tok rungu ana rupa aja tok dulu yangger cukup meneng ana kono aja pati-pati metu yen sing nepokke dudu pun bapa. Ih, mesti akan jauh dan pengestu romo. Iya. Lalu aku jalo pamit dan aku harap semua yang renang gono. Aduh, popo, pati gue sampun sepuh. Wes aja nguwatir yang kaya pun popo. Tua kan orang iso kaset sih nawar ku jalo tutu sempangi. Mengku aku sih harap gawe kisuh, harap gawe bawur meripating barisan Pandhawa. sampean begawan semani inggih kula sang Resi paripangso kedarang-darang kula medal saking pakuwon kula Giri Ancala tumuli kula mlebet wonten ing madyaning barisan wonten menapa penemban kula mireng pawartos kacarios barisan Pandhawa sami nyalok ngupadi dhateng ing putra Tirtanata. Oh nggih, makan mekaten. Mila cek kula kaya nang dipateh ingkang supados masrahaken Tirtanata dhateng ngandika sang penemban. Mugi dipun singitna saking sawetawis anak kula pun Tirtanata. Ngaturaken penuwun awit saking pengimanipun sang penemban. Lah sak menika sampun ngantos medhotaken labetanipun anak kula Tirtanata. Kangge sawetawis wekdal kula badhe ngentosi utawi makili anak kula Tirtanata tumut sawet-sawe wonten ing palagan. Oh, bangga sampun boten kemawon penemban. Sampun cekap kula kemawon. Ah, boten sang Resi. Kirang lega manah kula mulai kula dereng saged ngerti ngalaken ing reh kasagedan kula. Dados sampun ngantos wonten pandhak kula dipun kinten sempani pendhita pikun boten wani dhateng palagan. Kersanipun dipuntingali kridha kula dhateng barisaning Pandhawa. Saha kula nyuwun palilahipun Sang Senopati, kula namung kepengin badhe ndamel leganipun barisan Pandhawa. Keparingipun kados pundi? Mangke penemban saged pirsa piyambak kados pundi kridha kula dhateng barisaning Pandhawa? Ayuh, nyemangaken Sang Resi. Tansah marang pamoring suksma. Sunuk moyo linah yore ngasepi sinimpen tolong ingkabut ung begawan sempani yosang begawan sapwani yosang Reksi sampeyani sejagat salukul juga nutupi babahan nawasa ngermakan pun nang ponco indriya ninging cipta hamung badhe ngedalakan kemayan wonten madani ngelanang gono nariko mangke tesbeh ingkang sampun kaasto dening Sang Reksi ingkang pinten-pinten atus cacaing wah genitir ingkang kinara tesbeh pinuja dening Sang Reksi sapuwami ya sang sempani Icaling wayang gemitri babar dadi Jayadrata pinten-pinten atus. Tirtanata pinten-pinten atus manjing wonten madyaning paperangan sampat mandi godo kacarita kaya mangkono barisaning Pandhawa dipunina dhateng citraning Sang Tirtanata ing maget nyang palagan sigra mangkelak kodho wonten madyaning palagan penemuan barisan Pandhawa nggih nyemerjaya dhateng Tirtanata candrane kaya wano nyemurupi dateng kacang Ana mengkang raos kesel teman banging barisan saking rupala biyo kaya dijo wuru prang madaning palagan elek ing kawontenan uger Tirtanata pujan mati siji jedhul limo matimu jejel selawe, mati selawe jejel satu selawe, nganti ngendinding kepet kebak Tirtonoton ngendinding kebak Jaya Drata. Waringu tenang sang barisan saking Pandho. Kau dorong aja, hano palagan. Tapi ngalinggil piyambak. Yang manggil jubi humiat, dateng kata yang Raden Tirtonoto yang nanggut yang palagan. Godok kadu pak gumlimbong, anibani Jaya Drata yang ngeraneng yono. Dan tahu setrap yang lalus, parandini sakit gesang malih, Tirtonoto pujan. Awak datang kendak sang pegawan sempaning, nyanyi-nyanyiun, nyanyi memuji. Merih kata yang Tirtonoto. Emang ke saya kata ujikan Jaya Drata nganti datang kumanan panggonan. Raden Werko, dorong. Permaos eram aningali dateng ampu yang mengsah ingkang pinten-pinten wujite. Kami gilang sangat kodoro. Yaki lo wonten dawuh Kakang Mas. Wah, elok temen paparangan iki, akeh temen Jaya Drata ana majane ngaranang kono. Ora wadi padha ngirnake eloke hanger mati siji tukul limo bareng maju. Kuteri cakul nak ubah tapi tadi ngerembuk dasing diri tonoto nangi malah soyo akeh, soyo akeh. Kuteri cakul nak ubah tapi tadi ngerembuk dasing diri tonoto nangi malah soyo akeh, soyo akeh. Duh kakang Mas lajeng kados pundi. Nganti kami gilan aku nyemurupi akeh diri tonoto. Waduh, waduh. Iki sing tenan sing endi kok Tirtonoto pirang-pirang tur awake padha ora ono sing beda siji-siji. Lajeng kados pundi Kakang Mas? Senopati durung dawuh mundur mula jana sing padha mundur. Madyan katone kalah nanging aja nganti ketok kalahing Parwadya saka Upalaya dening Kurawa. Mula tetep ayuh kudu ditoro sakit, tumandangi, ojo pati mundur cangkah, luwung mati, tinimbang ora bisa mateni Tirtonoto. Thank you. sang soyo kaluar rasa pioro kang rintang matap tis-tis sunya tengah wangi lumrang kandaning puspito yang ing putya mira sang Dwi Jawara swaraning matu pronto manung sung sarining nadyan tanpa mundur barisan ing Pandhawa nanging ing batos rumaos kekes aningali dateng kridaning sang Tirtanata ingkang pinten-pinten ngebaki nadyan ing Rananggana lajeng Regudara ingkang tansah amut marang lekasing sang Senapati amung nenggo dateng parintahing sang Senapati nalika samono sang Drista jumeno asih angacunakan pedangi roh pinongko tanda bilih sambil ngantos mundur setapak dari saning poro Pandhawa ngiloi mangki tumandanging barisan saking Hutolawiyo katana ngabiyuk majeng namung ajagi-jagi sambil ngantos dari saning Kurawa kelawan kata yang Tirtanata melebet untuk nagan yang pakuan Hutolawiyo sini getengkang samyo Tenda itu pun teringat nenggono, neng bawa uga capo, ing mangke wonten, sempalan nglampah datan kaji ingkang wonten madyaning kadaton bono keling, garaning sang Tirtanata nenggih sumayu Dewi Duri Silawati pinarak lenggah kahadep lawan ingkang putra, kaya dahat asri yang sakloron. Yeah. tata warnan ingkang slebet kadaton bono keling. Nyata lamun kadaton bono keling walat dan sindu. Indahin kadaton kan wonten ingkang ngungkuli katitik serasah lan batur panas daya wajik wilis. Limes pita gegatit umulir kuung-kuung angawang nguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami. Pinoto sapon topon topo pandane sarwo sari petetane pinato tamet tinggir mangapet tapet. Pinintos papan papan papane taro tiri sinusunus asang pasang. Pasang yang gak boleh pucat semurut sat sengkir ke dini. Saking mandro hanya kuung kekuung yang nawang wilis lerte jangan musuh domo. Renyep-renyep kaki ngalasri madianing kagaton bono toling. Nanti yang mangke sopoto yang kange parang pinarak bumbuing kedaton punikoto warnani garawan yang sang Tirtonoto kadangan dan Prabu Duri Yudhono kange sesilu kusumaning ayu Dewi Dur Silorati narika mangke pinarak lenggah kange teklawan yang kang putra kinasih menggih Bambang Wisamuko sekati ngamudha tumaruna laget yuswa kirang langkung mbendungkat 16 warsa bagus waraning Bambang Wisamuka dasar pakulitan jembar mentor lawan ingkang ibu lumuti wedana datang siwah kelawan Dewi Durislawati ananging wonten kuciwanipun sekedhik Bambang Wisamuka ketinggalan ngembelakan atmajaning satru linangkung mula keladu hadigang hadigung hadiguno mengasakan jumlah atmajaning pangwoso mula among tansah tumindak sopo siro sopo ingsun lumuh marang pakaryan becik jarak marang perkawis manginganget menikuh atmajaning sang Tirtonoto Mulaan gung guna jeri duning poro kauleng bono keling nangin datan ajrih kandas yang batos. Ajrih lamun tenampi siku dendaning sang pangwoso yang bono keling. Hengwing king menikoto warnane. Iswaning warongko bono keling. Sangaku yang nopate sundu logo. Hamung tansah konjemonong. Narsaning sang swada widur silawati ingkang rinaos telenging batos murung sang Tirtonoto ingkang sampun sawetawis datang pertunjuk dhateng karaton bono keling nggatan muka menawi kang putra Bambang Wisamuka hanggung kapan kawon ingkang putra nalika samono hingga marak meringkasan yang sangku semua Dewi kaya hingga-hingga dari biatur muat Dewi Duri Silawati yang sampun uningo datang lekasi ngat mojo sigro kehaji ngatem sewaning Bambang Wisamuka Yahyani Rasulullah. Om Tatyawi Kantor nama Siti Wang Neng nemu kire Jiwaneng son paring ngosoto Asmara Asmira Ler kepiaring tate Ler kepiaring tate Nyeping warjoyo putraku bocah bagus anakku wong asigit kulup wisa muka kula nuwun-nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Kanjeng Ibu anembali putra paduka kula pun wisa muka marma sira kulup tak timbali marah ana ngarsaning pun ibu. Ojo tadi kaget ingatimu yongger wisa muka kawula nuwun nuringgi umejot kumitir carok war kalian maras dupi kula tampi timbalan paduka Kanjeng Ibu wangsul putra paduka kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhap pepadanipun paduka Kanjeng Ibu. Iya yongger wis tak tompo banget panarimanku siro kulo pengaturake pangabekti pengestuku tantan nono yongger kaca dong tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih paring pangestunipun Kanjeng Ibu paman patih sindulogo kawula menapa nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh pamiji dateng adipaduka kula pun pados sindulaga aku turung bisa paring dawuh marang sira. Mula prayoga monggo ngadhep iya pati. Kawono pondhen puningi. Kados boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara, wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Wonten ngersanipun Gusti Raden Ayu. Iya paman pati sinduloko wis tak tampa tumiba padha-padha. Bali ring sira kulub wis samuka. Sapa menawi salah torong nggonipun ibu bakal dangu marang sira kulub. Apa to sababe salah toro sira kulub beda kelawan adat? Lamun wanci awan ora gelem angan lamun to bengi kuwi angel turu. Nganti sawetara rada kuru awak mungkir apa kang tok pikir. Dadi bocah taruna iku aja sok kulina susah mengko mundhak mateni marang alam pikiranmu yo nggir. Persaja wae marang punibu. Mbok menawa punibu bisa paring kalidan marang sira kulub wisa muka. Kawula nuwun uninggi. Sakderengipun putra paduka matur. Wonten lepate ngatur kula dinagung pangaksamanipun Kanjeng Ibu. Iya nggih kaya punibu ra bakal paring duduga marang sira kulub. Waleh-waleh menapa Ibu? Mila sawetawis putra paduka beneh kalian padatan. Mboten wonten sanes ingkang kula manah namung kajawi. Kanjeng Rama Adipati ingkang sawetawis dangu mboten ketingal kundur dumateng ing karaton Bana Keling. Kanjeng Ibu kula sampun kangen kalian Kanjeng Rama. Saha kula kami lasem dhateng paduka Kanjeng Ibu ingkang katingal njetung ing penggalih. Namung mbok menawi paduka Ibu lingsem badhe ndhawuhaken dhateng keng putra. Penggalih paduka Ibu mboten siwah kalian manah kula tertampu kangen kalian Kanjeng Rama. Ingkang menika duh Kanjeng Ibu sesembahan kula. Kados sampun mboten kenging sinayudan malih. Kangen ing manah anggen kula kepengin enggal badhe ngabiyantara dumateng Kanjeng Rama. Kula kasolak mboten kiyat Kanjeng Ibu. Keparenga Kanjeng Ibu welas dhateng keng putra. Karepmu kepiye nggir? Wonten no lilanipun Kanjeng Ibu kula badhe sumusul Kanjeng Rama wonten ing Pakuwon Bulu Pitu. Niat klangening kalang yan nagelar pandamun cara. Onder kekonang surung soro menan padang dasar lan pacale anakku nggir anakku wisa muka kaya senendal mayang rasane ngatiku bareng kuwi duwe atur kepengin bakal sumusul keng Rama kang wektu iki lagi ngayahi darmo kulub maranti-wanti dawuh keng Rama sira kulub ora dikeparengake lunga saka matian ning kedaton Bana Keling. Ojo tosing nganti tekan pasang gerahan bulu bitu. Nadian bebasa namung pesaban yang ayam mado yang gon mulungo orang dikepar ngaki yang dir. Ing kemengkono kulub. Moro antin dan soko sawat toro sabar-sabar no hatimu. Kurang sedih lo kengromo mesti bakal tumuli bali yang dir. Dilo maneh yang dir. Rok jauh ke susu hatiku. Kanjeng Ibu kados dipun kunjara raos ing manah kula. Menapa Ibu mboten welas dhateng kula sampun pinten-pinten dinten kula mboten ketileman. Namung labet anggen kula manah dhateng Kanjeng Rama. Anggen kula saged ngabiyantara Kanjeng Ibu menika namung adhapur pineksa dhateng kawontenan. Ketang welas kula dhateng paduka Ibu. Mila sanget penyuwun kula dhateng paduka Ibu. Mugi kula dipun paring ana kelonggaran saking sawetawis. Mila sanget penyuwun kula dhateng paduka Ibu. Mugi kula dipun paring ana kelonggaran saking sawetawis. Nanging pun Ibu wedi marang dawuhing Kang Rama ya nggih. Mesakno kelawan aku yen to nganti aku nampa dukane Kang Rama. Dasare sira iku durung pati dewasa karana yuswamu iku lagi 16 taun. Kulo wong kang menyang paprangan kuwi lupute kena wisaning kegaman uga bakal kajojo ing tumbak. Mula banget pengemanku marang kowe ya nggih. Kanjeng Ibu gadah putra kula menika dipun gadhang kados pundi? Panggadhanipun Ibu kuwi besok dadi satriya ingkang utama. Menapa darmaning satriya? Ora meksa rahajaning raja bumi kalahiran. Ngayomi marang para wiku pandhita Resi Mulama kang padha olah budya mesu brata. Tresna ing bangsa asih marang kawula tasih. Lan setya tuhu ing janji netepi marang sabdane kang wis kepedhar. Lan kudu tansah tunduk ing kebener kanthi adhedhasar adil. Duh Ibu. Menawi salaminipun kula wonten mriki lajeng benjang menapa anggen kula saged netepi dhateng darmaning satriya. Mila Kanjeng Ibu kadhajengipun mrucut karantya mejot kapal ngono malumpat. Putra paduka nyuwun pamit daya-daya dados musul Kanjeng Rama wonten madyaning palagan kanjeng. Kakotri sang kapirang rip nang kondin mempet kusal arp maning kawon moyo ditukan walang abu ya ditukan ngemesing jas ya ditukan kutukar Amakku ngur, amakku ranyono kue nekat langkot orang nompokan jadi pitu turing pun ibu. Monggo sejati-jati dipun ibu besentuk lambang kang kurang prayoga tumraping sira kuluk. Paman, paman pate sindu logo kalolok monwon wonten dawu. Ayo jorek maku paman, aku ratiko karo anakku aku bakal nututi laku ning gustimu wisomu kok.